Perhatian! Buat mas-mas yang kerjanya bangun rumah, yang pengen mulus temboknya, yang pengen rapi pasangan bata, keramik, batakonya, yang pengen gak gampang retak, hasil plesterannya. Kuncinya cuma satu, pilih semen sesuai kebutuhan. Urusan non-struktural, ya Dynamics Ijo. Dry control agentnya bikin adukan pulen. Harganya juga irit. Tapi ingat, bukan buat cor-coran ya. Kalau butuh beton yang kuat, pakai Dynamics Serbaguna yang warna merah. Sekali lagi, Dynamics Ijo bukan buat cor-coran. Jangan ambil resiko. Kalau buat non-struktural, ya Dynamics Ijo. Masang bata, keramik, batako, plaster sampai ngaci, pilih Dynamics Ijo. Cuma Dynamics Ijo yang paling jago. Bersama Dynamics.